opo. Langsung saja bersama dengan kawan-kawan dari Adila. Terima kasih saya dari kasih t-shirt dari Galing. Aku ya bang Galing kok ya. Oke? Yang di belakang bis belajarinya mana masukkan gaya. Yen kelam tajam, yen ra kelam, sing ra penting, pikir keri. Yen kowe kelam tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakeyan. Pak Egi nepak no kari-kari, nyawere ben titik.